إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني فينا أعزكم الله كده مسح pada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu fi sahih, yaitu sahih Bukhari, tentang Abdud Dinar wa Abdud Dirham, yang Rasulullah SAW menyatakan ta'isa Abdud Dinar wa ta'isa Abdud Dirham, sampai pada ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tuba li'abdin akhadha bi'anani farasihi fi sabilillah. Di akhir hadis ini Rasulullah SAW menyatakan tuba li'abdin akhadha bi'anani farasihi fi sabilillah. Sungguh berbahagia seorang hamba yang memegang kendalinya, kendali kudanya, fi sabilillah, yang berjuang di jalan Allah dengan kendaraannya, dengan kudanya, fi sabilillah. Kalimat tuba adalah memiliki beberapa makna, di antaranya jannah itu sendiri atau sebuah pohon di dalam jannah, yang diriwayatkan dalam berbagai macam hadis, ada yang pendek, ada yang panjang, tentang tuba, pohon dalam jannah yang akan diberikan kepada kaum mukminin. Maka dikatakan tuba, maknanya adalah jannah itu sendiri, bahwa dia akan mendapatkan tuba di dalam jannah. Siapa yang mendapatkan tuba dalam jannah, yang mendapatkan kenikmatan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu abd akhadha bi'anani farasih, seorang hamba yang memegang anani farasihi fi sabilillah, yang memegang kendali kudanya di jalan Allah, yakni fi jihadil musyrikin, yakni dalam perang fi sabilillah, memerangi kaum musyrikin. Asy'atha dikatakan dengan kalimat asy'ath majrurun bil fathah, dia dikasrah atau majrur dengan fathah karena dia tidak bisa kasrah, mamnu' min as-sarf, dan terhalangnya dari sarf karena dua sebab, yaitu waznul fi'l wal wasf. Dengan dua sebab ini, maka kalimat asy'ath tidak mungkin bisa kasrah, sehingga walaupun dia dalam keadaan kedudukannya majrur, karena dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuba li'abdin asy'atha, berarti asy'atha adalah sifat dari abd, mestinya abdin asy'athin, kan begitu. Tetapi karena kalimat asy'atha wazannya seperti wazan fi'il af'ala yuf'ilu, seperti fi'il thulatsi mazid, maka dia dalam keadaan tidak bisa kasrah, sehingga disebut dengan tetap asy'atha. Asy'atha ra'suhu mughbaratun qadamahu, rambutnya dalam keadaan kusut. Makna kalimat asy'atha adalah ta'irus sya'r, rambutnya dalam keadaan berterbangan, tidak terurus. Yani syaghalahul jihad, berarti orang itu dalam keadaan tersibukkan dalam jihad fi sabilillah, anit tana'um bil adhan, dia tersibukkan di jalan Allah, tidak sempat untuk tana'um bil adhan, tidak sempat untuk memperbaiki rambutnya dengan minyak rambut, tidak sempat untuk mengurus rambutnya atau menyisir rambutnya. Ikhwan fillah, a'azakumullah, Rasulullah SAW memakai duhun, memakai minyak rambut. Dan juga Rasulullah SAW bersisir, walaupun dikatakan ghibban. Ghibban itu jarang-jarang artinya. Bahwa Rasulullah SAW tidak bersisir kecuali ghibban, kecuali jarang-jarang. Karena laki-laki demikian keadaannya, tidak seperti para wanita. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, apalagi yang memiliki rambut panjang, hendaklah mengurus rambutnya. Hendaklah memuliakan rambutnya. Tetapi pemuda tadi atau hamba tadi yang dipuji oleh Rasulullah SAW dengan kalimat tuba li'abdin adalah seorang yang tidak sempat ngurus rambutnya, tidak sempat meminyakinya, dan tidak sempat menyisirnya karena sibuk perang fi sabilillah, sibuk dia dalam keadaan jihad fi sabilillah. Mughbarrah qadamahu huwa bil jarri sifah thaniyah li'abd. Mughbarrah juga sifat bagi abd, sehingga abdin mughbaratin qadamahu. Walaupun dia wasf, walaupun dia sifah, tetapi yaf'al atau ya'mal amal al-fi'l. Dia beramal seperti fi'l, sehingga dia mempengaruhi kalimat qadamahu. Qadamahu sebagai fa'ilnya, sebagai yang merupakan fa'il dari kalimat mughbarrah, atau lebih tepatnya naib fa'il. Karena mughbarrah adalah isim maf'ul, sehingga qadamahu adalah naib fa'ilnya, sehingga dia dalam keadaan marfu' bil alif, qadamahu. Berarti kalau diterjemahkan secara bebas, semoga mendapatkan jannah seorang hamba yang dalam keadaan mengendarai kudanya fisabilillah, dalam keadaan rambutnya kusut, tidak sempat menyisirnya, tidak sempat mengurusnya karena jihad, dalam keadaan kedua kakinya berdebu, mughbarrah mana adalah berdebu karena jihad fisabilillah. Dikatakan di sini bil jarri sifatannya li'abd, qauluhu in kana fil hirasa kana fil hirasa. Setelah dikatakan bahwa hamba tadi berjihad fisabilillah, kusut dan berdebu karena sibuk perang fisabilillah. Ini ikhwan fillah na'azakumullah, saya tekankan sibuk perang fisabilillah. Artinya orang yang tidak dalam keadaan sibuk dianjurkan untuk bersih. Dianjurkan untuk dia rapi. Dianjurkan untuk memakai duhun seperti Rasulullah SAW. Yang mengkilat rambutnya seperti dalam keadaan habis mandi. Karena mengkilatnya rambut beliau bersih. Jangan kemudian membaca pujian Rasulullah kepada orang ini kemudian berarti keutamaan kusut, keutamaan kotor berdebu, keutamaan untuk kita tidak ngurus rambut, sehingga jadilah kita seorang sufi yang sesat. Tidak demikian. Maknanya adalah ini seorang dalam keadaan sibuk berjihad fisabilillah, sehingga tidak sempat dia untuk memperbaiki atau mengurus rambutnya, dan dalam keadaan kotor kakinya karena jihad fisabilillah. Ikhwan fillah na'azakumullah, demikian pula ketika berbicara tentang orang-orang yang haji di Arafah. Allah subhanahu wa ta'ala memuji mereka. Mereka dalam keadaan berkumpul di Arafah, ash'atha aghbara. Apa ash'atha aghbara? Sama, kusut dan berdebu. Bukan karena sengaja memakai debu atau sengaja mengusutkan rambutnya, tidak sama sekali. Tapi karena mereka betul-betul dalam keadaan jihad al-hajj. Ini haji dia, dalam keadaan berjalan sejak dia berangkat, mulai ihram, memakai pakaian ihramnya, kemudian dia tawaf sa'i sampai ke Arafah dalam keadaan dia memakai pakaian ihram. Dalam keadaan tidak boleh memakai minyak wangi, dalam keadaan demikian dan demikian, sehingga wajar kalau mereka dalam keadaan ash'atha aghbara, dan itu membanggakan Allah Subhanahu wa taala, memuji mereka dan mengangkat mereka dan mengabulkan doa mereka. Ikhwan fillah na'azakumullah, demikian pula mujahid fi sabilillah dalam hadis ini, yang mereka dalam keadaan kotor berdebu, kusut rambutnya, karena mereka jihad, maka itu terpuji. In kana fil hirasah, kana fil hirasah. Kalau ditugaskan untuk menjaga, maka dia dalam tugasnya menjaga. Wa bikasril ha, ay himayatul jaysh. Maknanya hirasah dengan kasrah di ha adalah menjaga tentara, menjaga pasukan. Misalnya pasukan dalam keadaan sedang istirahat dalam satu tempat, di kemah-kemah mereka, maka orang ini ditugaskan untuk menjaga. Dan dia untuk tetap tidak tidur, menjaga pasukan tersebut. Yani himayatul jais an ayyahjumal aduwu alaihim menjaga jangan-jangan musuh datang akan menyerang mereka, maka dia yang bertugas untuk membangunkan dan mengingatkan kaum muslimin bahwa musuh datang dan kemudian menjaga kaum muslimin dari serangan mereka. Ikhwan fillah na'azakumullah. Demikian pula dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan kalimat kana fil hirasah, artinya orang itu tunduk dengan perintah amir, tunduk dengan perintah pimpinan pasukannya. Kalau ditugaskan untuk menjaga, dia menjaga. Kalau ditugaskan untuk memasak, dia memasak. Maka dikatakan di sini ayu ghayra muqassir fiha wala ghafil, berarti makna hadis ini adalah orang tadi bukan orang yang lalai dalam tugasnya, bukan orang yang muqassir dalam tugasnya, bukan orang yang tidak menunaikan tugasnya, apalagi melalaikan, tapi orang yang betul-betul memegang amanah dan menjaga tugas-tugasnya. Wa hadzal lafz yusta'mal fi haqqi man qama bil amr ala wajhil kamal. Kalimat ini dipakai in kana fil hirasah, kana fil hirasah, ini dipakai dalam bahasa Arab untuk seorang yang ditugaskan sesuatu, kemudian dia menegakkannya sesuai dengan apa yang diperintahkannya, ala wajhil kamal, dalam keadaan sempurna dia kerjakan. Ini kalimat bahasa Arab ini dipakai demikian. Yani kalau dia fil hirasah, dia fil hirasah. Kalau terjemahkan secara literal begitu. Kalau dia dalam penjagaan, dia dalam penjagaan. Cuma diulang tok. Tetapi dalam bahasa Arab maknanya, kalau dia dalam penjagaan, dia dalam penjagaan. Maknanya kalau dalam penjagaan, dia tunaikan secara sempurna dalam penjagaan. Begitu. In kana fi saqati kana fi saqah. Sedangkan kalimat saqah di sini bermakna mukhiratul jaysi yuqallibu nafsahu fi masalihil jihad. Ditugaskan di belakang tentara. Di belakang pasukan, paling belakang sendiri. Yang tugasnya adalah memberikan kebutuhan-kebutuhan tentara. Apa yang dibutuhkan oleh mereka segera diberikan. Kekurangan sesuatu diberikan. Kekurangan senjata cepat dicarikan. Kekurangan ini cepat logistik. Kalau mereka dalam keadaan butuh makan, mereka yang menyiapkan makannya. Fa kullu maqamin yaqumu fihi in kana lailan aw nahara, maka apapun tugas dia, dia kerjakan dengan sempurna. In kana fis saqati kana fis saqah, wa in kana fil hirasati kana fil hirasah. Kalau ditugaskan untuk menjaga, dia menjaga dengan sempurna. Kalau disuruh dia, ditugaskan untuk memberikan kebutuhan-kebutuhan logistik tentara, dia pun melaksanakan tugasnya dengan baik, dengan sempurna. Tuba li'abdin. Semoga mendapatkan kuba dalam jannah orang yang seperti ini. Qala fa kullu maqamin yaqumu fihi in kana lailan aw nahara, maka dia kerjakan semua tugasnya siang maupun malam. Raghbatan fi thawabillahi wa talaban limardatih. Dia mengerjakan karena mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa mahabbatan li ta'atihi, dan karena suka, cinta untuk menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Ibnu Jauzi rahimahullah, huwa qamilul dzikr la yaqsad as-sumu. Dikatakan bahwa orang itu adalah orang yang dalam keadaan khamilul dzikr, yang tidak dikenal. Khamil, terabaikan. Adzikr, sebutan. Yani terabaikan sebutannya, yani orang yang tidak dikenal. Walayaksudus sumu, dan dia tidak sama sekali mengharapkan untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi. Ingin jadi pemimpin, ingin jadi penguasa, sama sekali tidak. Tetapi betul-betul orang itu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh pimpinan perangnya. Walaupun dia ditugaskan paling belakang, dia terima. Tidak kemudian marah, kenapa tidak paling depan? Bukankah nanti kalau di depan saya akan terkenal? Kelihatan pemberanian saya atau keberanian saya? Tidak demikian. Karena tujuannya sama sekali bukan zikr, bukan sebutan, tetapi tujuannya ikhlas lillah wa fillah. Berkata pula Al-Khalkhali, al-ma'na i'timaduhu bima amar wa iqamatuhu haythu uqim la yafqad min maqamih. Makna kalimat Rasulullah tadi bisa jadi bermakna orang itu betul-betul bersandar pada apa yang ditugaskan, berpegang pada apa yang ditugaskan padanya. Wa iqamatuhu haythu uqim, dan dia tetap di tempat di mana dia didudukkan di situ. tidak kemudian berpindah, tidak kemudian melalaikan tugasnya. La yafqad min maqamih, dia tidak lari, tidak pindah dari tempat yang ditugaskannya. Wa innama dzikrul hirasah wassaqah liannahuma ashad masyaqqah, dan disebutkan hirasah dan saqah liannahuma ashaddu masyaqqah. Dan kenapa disebutkan hirasah dan masyaqqah? Karena disebutkan hirasah dan saqah karena kedua-duanya berat tapi tidak terkenal. Kedua-duanya berat tapi tidak terkenal. Biasanya kalau terjadi peperangan, orang akan membicarakan siapa pimpinannya, siapa panglimanya, siapa pasukan terdepannya, siapa yang meledakkan ini, yang meledakkan itu, siapa yang berhasil masuk ke benteng musuh, itu yang ditanya. Siapa yang masak di dapur gak pernah ditanya. Siapa yang mempersiapkan logistiknya gak pernah dibicarakan. Bahkan kalaupun seperti zaman sekarang sampai ada koran-koran yang memberitakan, pun tidak akan memberitakan siapa yang ngurus logistiknya akan dibicarakan. Padahal itu berat. Demikian pula siapa yang jaga malamnya, gak dibicarakan. Padahal itu pun berat. Ini disebutkan Rasulullah dua perkara, bukan bermakna cuma dua ini, tetapi orang ini taat pada tugas apapun, walaupun saqah, walaupun hirasah, yang berat tapi tidak dikenal, tetap orang itu melaksanakan tugasnya dengan baik. Ikhwan ibn a'azakumullah, dicontohkan oleh Rasulullah SAW dua perkara ini, karena dua perkara ini berat, dan seringkali orang-orangnya tidak dikenal dan tidak dibicarakan. Khamilud dzikr, seperti kata Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. Wa fihi fadlul hirasa fi sabilillah. Dan kita mendapatkan pelajaran dari kalimat ini, keutamaan hirasah. Keutamaan berjaga-jaga fi sabilillah. Bahkan diriwayatkan banyak riwayat-riwayat tentang keutamaan mereka. Di antaranya dikatakan bahwa mata yang tidak tidur di malam hari karena berjaga-jaga tidak akan disentuh api neraka. Yani orang yang berjaga-jaga di malam hari tentunya matanya dalam keadaan terbuka, dia tidak tidur. Karena Allah, karena mengharapkan pahala dari Allah, dia berjaga-jaga fi sabilillah. Maka matanya tidak akan disentuh api neraka. Ditambah lagi oleh Rasulullah SAW. Untuk menunjukkan orang itu betul-betul tidak ingin terkenal, dan kalau ditugaskan di tugas yang sama sekali tidak terkenal, juga dia siap. Dan dia akan kerjakan dengan baik. Rasulullah tambahkan dengan kalimat, ini sta'adana lam yu'dan lahu. Orang itu kalau minta izin, enggak akan dikasih izin. Qala, idza sta'adana 'alal umara. Orang itu kalau minta izin kepada penguasa dan sejenisnya, pada pimpinan-pimpinannya, tidak akan diberi izin, li'annahu la jahahu indahum. Yani tidak diberi izin karena orang itu tidak memiliki kedudukan apa-apa. Tidak memiliki kedudukan yang mulia. Wala manzilah, tidak memiliki posisi yang kuat. Li'annahu laysa min thullabiha. Karena memang orang itu bukan orang yang mencari kedudukan. Bukan orang yang mencari posisi yang demikian, tidak sama sekali. Sehingga orang itu kalaupun minta sesuatu tidak diberi. Kalau minta izin enggak dikasih izin. Wa inna ma yatlub ma 'indallahi la yaqsid bi 'amalihi siwa. Orang itu adalah seorang yang mukhlas, yang ikhlas, yang tidak meminta kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak berharap kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang yang harapannya akan mendapatkan kedudukan, akan mendapatkan kedekatan dengan penguasa, sehingga ketika dia sudah berjuang, kemudian dia minta izin sesuatu, atau minta dibantu sesuatu, kemudian tidak dibantu oleh penguasa, dia marah. Bukankah saya sudah bantu demikian? Bukankah saya berjuang untuk mendirikan negara ini? Kenapa kok saya tidak dikasih posisi? Dan seterusnya. Tidak demikian. Karena bukan itu yang dia pikirkan. Walaupun dia minta izin, tidak dikasih izin. Tetap dia mengerjakan tugas yang ditugaskannya dalam jihad fi sabilillah. Walaupun ketika dia minta sesuatu kemudahan tidak diberi, dia tetap dalam keadaan mengerjakan tugasnya fi sabilillah. Bahkan kalaupun dia dicopot dari kedudukannya yang tinggi, diletakkan di bawah. Seperti Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu. Ketika pasukan dalam keadaan terus menang dalam pimpinan Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu, maka mereka mulai terdengar kalimat-kalimat Khalid datang, kita menang. Umar sebagai khalifah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu, mendengarkan kalimat seperti itu, ini bahaya. Maka menulis surat kepada pasukan bahwa Khalid turun, diganti. Bayangkan diturunkan Khalid dari pimpinan pasukan kepada tentara biasa. Ini kan berat bagi orang-orang yang tidak ikhlas. Berat bagi orang-orang yang tidak memiliki keikhlasan dalam jihad fisabilillah. Bahkan biasanya orang diturunkan itu karena sesuatu kesalahan. Karena korupsi, karena apa lagi? Karena kalimat-kalimat yang dilakukannya atau perbuatan-perbuatan yang dilakukannya, kalimat yang diucapkannya, pecat begitu. Tetapi Khalid bin Walid tidak memiliki kesalahan apapun, hanya karena kekhawatiran khalifah. Orang-orang mengira kemenangan itu dari Khalid. Maka Khalid turun, ganti Abu Ubaidah bin Jarrah dalam perang yang Yarmuk. Abu Ubaidah bin Jarrah yang tadinya pasukan biasa, dia mendadak jadi pimpinan perang, panglima perang. Tetap tidak sombong. Bertanya pada Khalid. Bermusyawarah, ya Khalid, bagaimana sebaiknya strategi kita? Khalid ketika diturunkan, mulai ada ucapan-ucapan di bawah kepada Khalid. Kenapa? Kok kamu diturunkan? Jangan-jangan karena iri, jangan-jangan. La, wallahi, aku berperang bukan karena Umar. Aku berperang karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau orang yang berperang karena Umar, mungkin ketika jengkel dengan Umar, dia berhenti dan lari. Tidak akan ikut-ikutan lagi. Saya tidak mau ikut-ikutan dengan pasukan Umar. Kan begitu. Tetapi dia jawab dengan tegas bahwa aku berperang bukan karena Umar. Aku berperang karena Allah subhanahu wa ta'ala. Khonifidina azakumullah. Para mukhlisin. Dia tidak pusing dengan apa yang ditugaskannya, apakah dinaikkan ataupun diturunkan. Kalau diturunkan dari pimpinan kepada pasukan biasa, walhamdulillah, tugasnya lebih ringan. Kalau dia dinaikkan kepada posisi yang lebih tinggi, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan mendapatkan bantuan dari Allah untuk menjalankan tugasnya yang berat. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, ini makna ucapan Rasulullah, in kana fis saqati kana fis saqah wa in kana fil hirasati kana fil hirasah. Kalau ditugaskan untuk jaga, dia menjaga. Kalau ditugaskan untuk mengurusi logistik, dia mengurusi logistik. Dalam keadaan tidak dikenal, idza sta'dana lam yu'dzan lahu. Kalau minta izin, tidak diberi izin. Wa in syafa'a lam yushaffa'. Dan karena memberikan syafaat untuk seseorang, dia tidak diberi syafaat. Biasanya orang kalau menginginkan sesuatu dari penguasanya, mencari orang terdekat untuk memberikan syafaat, memberikan bantuan sebagai perantara kepada penguasa. Ini bukan dalam berdoa pada Allah. Kalau berdoa pada Allah langsung, Allah katakan ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, aku akan kabulkan, enggak perlu pakai perantara. Tetapi biasanya kalau kepada penguasa, pada pimpinan, mencari orang terdekat. Nah, orang tadi yang khamilul dzikr, yang tidak dikenal tadi, kalau diminta bantuannya tolong jadi perantara, enggak bisa. Lam yushaffa', karena enggak punya kedudukan apa-apa. Tetapi di sisi Allah, dia adalah orang yang mulia. Dia adalah orang yang dijamin dengan tuba fil jannah. Tuba li'abdin. Akhidun ala anani farasih fi sabilillah. Warwa al-imam Ahmad wa Muslim an Abi Hurairah marfu'an. Rubba ash'ath madfu'un bil abwabi. Lau aqsama ala Allahi la barrah. Dikatakan dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu secara marfu', bahwasanya Rasulullah SAW menyatakan rubba asy'ath madfu' bil abwab, bisa jadi ada seorang yang kusut rambutnya, ditolak di pintu, tidak diizinkan masuk, tetapi orang itu dalam keadaan lau aqsama 'ala Allahi la abarrah, padahal orang itu kalau bersumpah atas nama Allah pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, bisa jadi orang yang kita anggap orang biasa, yang kadang-kadang masuk pun tidak boleh. Jangan masuk itu orang. Keluar. Kamu di luar saja ya. Biasanya kan orang-orang rendahan taruhnya di luar. Yang lain suruh masuk. Ahlan wa sahlan. Fadhal, silakan. Oh, kamu di luar saja. Ternyata orang itu di sisi Allah, lau aqsama 'ala Allahi la abarrah. Bisa jadi orang itu kalau berdoa pada Allah, wa aqsama, bersumpah atas nama Allah, la abarrah. bersumpah atas nama Allah, artinya demi Allah, hendaklah begini. Tiba-tiba terjadi, Allah kabulkan doanya. Berkata al-Hafidh, fihi tarku hubbir ri'asa wa syuhrah. Berarti dalam hadis ini ada pelajaran penting, yaitu kata al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah, dianjurkannya untuk tidak cinta kedudukan. Wa syuhrah, untuk tidak suka, tidak mencari kedudukan, mencari posisi, mencari agar terkenal. Dan sebaliknya, fadlul khumuli wa tawadu', dianjurkannya untuk tetap dalam keadaan khumul wa tawadu'. Khumul bukan berarti kusut tadi itu ya, tetapi khumul dalam artian tetap ingin menjadi orang biasa. Yani tidak ingin tampil sebagai pimpinan, sebagai ketua, sebagai sebagaimana yang dikejar-kejar oleh orang terakhir di akhir ini, di akhir zaman ini. Mereka berlomba-lomba untuk menjadi pemimpin, penguasa, sedangkan yang dianjurkan adalah untuk tetap seperti orang biasa. Tidak perlu kalian mengejar-ngejar kedudukan, enggak perlu mengejar-ngejar posisi, apakah dalam pemerintahan atau dalam jihad ataupun dalam yang lainnya. Tetapi kalau ditugaskan oleh pimpinannya, oleh penguasanya, maka dia siap untuk menjalankan tugasnya apapun, walaupun tugasnya dalam keadaan rendah di mata manusia, tapi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad dari Mus'ab Ibn Thabit dari Abdullah Ibn Zubair, qala Uthman radhiyallahu taala anhu wa huwa yakhthub ala mimbar. Uthman berkata dalam keadaan berkhutbah di mimbar, inni muhaddithukum haditsan sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Aku menyampaikan kepada kalian satu hadis yang aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lam yakun yamna'uni an uhaditsakum bihi illa dhann bikum, dan tidaklah menghalangiku untuk menyampaikan kepada kalian kecuali prasangkaku kepada kalian. Sungguh aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hirsu lailatin fi sabilillahi afdal min alf lailah. Berjaga-jaga semalam saja di jalan Allah fi sabilillah lebih baik daripada ibadah alf lailah, 1000 malam. Yuqamu lailuha, salat malamnya, wa yusawmu naharuha, dan berpuasa di siang harinya. Khonifidin a'azakumullah, disebutkan dalam hadis ini dengan jelas bahwasanya Rasulullah SAW menyatakan seorang yang berjaga-jaga di malam hari semalam saja itu sama dengan 1000 malam, yang malamnya sholat malam dan pagi harinya, siang harinya puasa. Terus menerus 1000 kali, 1000 malam, 1000 siang, itu sama dengan berjaga-jaga fi sabilillah 1 malam saja. Betapa tingginya pahala jihad fi sabilillah. Ikhwan ibn a'azakumullah, diriwayatkan pula oleh Al-Hafidh Ibn Asakir fi tarjamati Abdullah Ibn Mubarak, ketika menyebutkan riwayat hidup Abdullah Ibn Mubarak, qala Abdullah Ibn Muhammad Qadhi Nasibin, حدثني محمد ابن إبراهيم ابن أبي سكينة أنه أملى عليه عبد الله ابن المبارك. Bahwasanya diimlakkan kepadanya oleh Abdullah ibn Mubarak. هذه الأبيات بترصوص. Bait-bait syair ini diturusus. ووعده الخروج. Dan kemudian menjanjikan kepadanya untuk keluar jihad fi sabilillah. وأنشدها معه إلى الفضيل. Dan kemudian dibacakannya kepada Fudail ibn Iyad. Fi sanati 77, pada tahun 77 atau 177. 77 wa 100. Qala, di antara bait syairnya diucapkan oleh Abdullah ibn Mubarak kepada Fudail ibn Iyad. Abdullah ibn Mubarak adalah seorang ulama yang terkenal zuhudnya dan sekaligus terkenal pula jihadnya. Sehingga ketika beliau menulis kitabul jihad, dikatakan oleh para ulama yang lain, sungguh sangat pantas beliau menulis kitab ini, karena memang terkenal jihadnya. Sampai dilarang oleh murid-muridnya, jangan, nanti kalau engkau terjadi sesuatu padamu, kami kehilangan seorang ulama. Maka dia memaksakan untuk berangkat dengan makil ihram sehingga orang tidak kenal siapa dia, tiba-tiba sudah ada di pasukan paling depan. Itu Ibn Mubarak radhiyallahu ta'ala, dia menyebutkan bait syairnya untuk menasehati, dan di antaranya dikirimkan kepada Fudail bin Iyad. Ya abidal haramaini, lau absartana la'alimta annaka fil ibadati tal'abu. Wahai ahli ibadah di dua tempat haram, di dua tempat suci. Lau absartana, kalau engkau melihat kami, la'alimta annaka fil ibadati tal'abu, engkau akan tahu bahwa engkau dalam ibadahmu adalah bermain-main. Kalau dibandingkan dengan keadaan jihad fisabilillah, maka yang ibadah di dua tempat suci sekalipun itu seakan-akan tal'abu. Man kana yakhdibu khaddahu bidumu'ihi fanuhuruna bidima'ina tatakhaddabu. Siapa-siapa yang matanya bercelak dengan air mata, dibasahi oleh air mata, maka kami dibasahi oleh darah-darah kami. Orang ibadah, seorang yang saleh tentunya biasanya mengeluarkan air mata. Maka kalau kalian membasahi pipi kalian dengan air mata, maka kami membasahi pipi-pipi kami dengan darah. Aw kana yat'ab khayluhu fi batilin fa khayuluhum yawm as-sabihati tat'abu. Kalau mereka dalam keadaan melelahkan kuda-kudanya untuk sesuatu, sesuatu yang batil, batil yang sia-sia maksudnya, sesuatu yang sia-sia, maka kuda-kuda mereka para mujahidin dalam keadaan fisabihati tat'abu, di pagi hari dalam keadaan sudah lelah karena semalam suntuk mereka berjalan fisabilillah, berjuang fisabilillah. Rihul abiri lakum wa nahnu abiruna rahaj as-sanabiq wal ghubar al-atyabi. Bau abir lakum, bau harum minyak wangi kalian. Biasanya orang ibadah dengan minyak wangi. Kalian harum dengan minyak wangi kalian. Kami, minyak wangi kami adalah debu-debu yang tayyib. Debu yang tayyib artinya debu yang suci yang bisa dipakai untuk tayammum. Walaqad atana min maqam min maqali nabiyyina qawlun sahihin sadiqin la yakdhibu. Sungguh telah sampai kepada kami ucapan nabi kita, nabi kami sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ucapan yang sahih, yang jujur, yang tidak dusta. La yastawi ghubaru khaylillahi fi anifin anifin mri'in aw anfin mri'in wa dukhanu narin talhabu. Tidak sama, tidak akan bersatu, yastawi, debu yang diterbangkan oleh kuda-kuda fisabilillah tidak akan bergabung dengan asap api neraka yang menjilat-jilat. Artinya, seorang yang pernah dikenai debu dari kudanya dalam jihad fisabilillah tidak akan bersatu dengan asap api neraka atau dengan nyala api neraka. Orang yang dalam keadaan sudah pernah terkena debu jihad, maka tidak akan terkena api neraka. Orang yang dalam keadaan terkena api neraka adalah orang yang tidak pernah kena debu jihad fisabilillah. Itu maknanya. Tidak akan bersatu antara debu yang diterbangkan oleh kuda-kuda dalam jihad fisabilillah dengan asap api neraka. Hada kitabullahi yantiqu bainina. Dan inilah kitabullah, Al-Quran, yang berbicara di tengah-tengah kita. Laisa syahidu bimayyitin la yakdhibu. Yang namanya syahid, orang yang terbunuh fisabilillah, tidak akan mati. Dan itu tidak dusta. Ini ucapan Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan bahwa orang yang terbunuh fisabilillah dikatakan jangan kalian kira orang-orang man yuqtal fisabilillahi amwata bal ahyaun 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kalian kira bahwa orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati, bahkan mereka hidup dan terus mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Qala falqitul Fudail bi kitabihi fil Masjidil Haram. Katanya, maka aku bertemu dengan Fudail, kata Ibn Mubarak, dengan catatan tadi, dengan syair tadi di Masjidil Haram. Falamma qara'a dharafat 'ainahu. Ketika Fudail bin Iyad membaca syair ini, bercucuranlah air mata beliau. Faqala sadaqa Abu Abdurrahman wa nasahani. Sungguh benar Abu Abdurrahman, dan sungguh dia telah menasihati aku. Thumma qala anta mimman yaktubul hadis. Kemudian dia berkata, apakah engkau, kepada orang yang mengantarkannya, apakah engkau menulis hadis? Qultu na'am. Saya katakan, kata rawi, iya. Qala li uktub hadzal hadis. Kalau kita tulis hadis. Wa amla alayya al-Fudail ibn Iyad. Maka Fudail ibn Iyad mengimlakkan hadis dengan sanadnya. Haddatsana Mansur ibn al-Mu'tamir an Abi Salih an Abi Hurairah anna rajulan qala ya Rasulullah allimni amalan analu bihi thawab al-mujahidin. Datang seseorang berkata, ya Rasulullah, ajari aku satu amalan yang aku akan mendapatkan pahala dari pahalanya mujahidin fi sabilillah. Faqala hal tastati an tusalli. Apakah engkau mampu untuk salat? Fala taftur, terus menerus dan tidak berhenti. Salat malam terus menerus tidak berhenti. Wa tasumu fala tuftir, dan engkau berpuasa terus menerus dan tidak berbuka. Maka orang itu menjawab, ya Rasulullah, ana adhaf min an astati'a dhalik. Ya Rasulullah, aku lebih lemah, tidak akan mampu untuk mengerjakan yang demikian. Thumma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa walladhi nafsi biyadih. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Lau tawakta dhalik, kalaupun engkau mampu yang demikian, ma balagta fadlil mujahidin. Kalaupun engkau mampu, engkau belum bisa mencapai derajat keutamaan mujahidin fi sabilillah. Ama 'alimta anna faratal mujahidin la yastanna fi tiwalih fayuktab lahu bidzalika hasanatuh. Tidakkah engkau tahu bahwa kudanya para mujahid ketika dia yastanna fi tiwalih, ketika dia dalam keadaan beristirahat di tempatnya, makan itu dicatat sebagai kebaikan si mujahidin fi sabilillah. Ketika mengurus kudanya, kudanya dalam keadaan diberi minum, diberi makan, ditempatkan di satu tempat, diurusi, itu sebagai pahala. Kalaupun kudanya makan di satu tempat yang dia tidak tahu, juga ada pahalanya bagi si mujahidin tadi. Ikhwan ibn a'azakumullah, berarti Ibn Mubarak dengan Fudail ibn Iyad sepakat keutamaan mujahidin. Beliau menulis surat, rawi tadi mendapatkan dari Ibn Mubarak satu nasihat berupa syair. Dan ketika dia bertemu dengan Fudail, disampaikan nasihat itu. Dan ketika disampaikan nasihatnya, dikatakan benar Ibn Mubarak. Sungguh dia benar dan dia telah menasihati aku. Apakah engkau menulis hadis? Ini apakah engkau seorang pencari hadis, pencatat hadis? Iya, catat hadis ini. Dia sampaikan sanadnya, dia sampaikan ada seorang yang bertanya, amalan apa yang bisa aku amalkan yang bisa mengimbangi pahalanya mujahidin? Kata Rasulullah, apakah engkau mampu untuk sholat terus-menerus, sholat malam terus-menerus, tidak pernah berhenti? Dan puasa siang hari terus-menerus, tidak pernah berbuka? Dia mengatakan tidak mampu. Dan dijawab, kalau engkau mampu pun belum bisa mengimbangi pahalanya mujahidin fi sabilillah. Demikian ikhwan fillah na'azakumullah, maka Rasulullah SAW dalam hadis ini menyatakan, tuba li'abdin akhada anana farasih. Sungguh berbahagia mendapatkan tuba dalam jannah seorang yang memegang kendali kudanya fi sabilillah. Walaupun dia ditugaskan di belakang, walaupun dia ditugaskan untuk berjaga-jaga, walaupun dia ditugaskan dengan tugas apapun, dia pegang tugas itu dengan baik. Walaupun dia tidak dikenal, walaupun dia dalam keadaan tidak memiliki kedudukan, walaupun dia tidak memiliki sama sekali posisi apapun, tetapi keikhlasannya karena Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan dia di dalam jannah. Sebagaimana dikatakan dalam riwayat tadi, bisa jadi ada seorang yang kusut, khumul, tidak dikenal, yang biasa tidak boleh masuk ke depan pintu, ternyata orang itu kalau berbicara dengan nama Allah, maka Allah akan kabulkan ucapannya. Allah akan berikan pengabulan doanya dan permintaannya. Nasallahu ta'ala, salam al-afiyah, nasallahu ta'ala, al-jannah. Amin wa sallallahu muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa salam tasliman kathira. Subhanakallahumma hamdik. Asyadu an la ilaha ilan asakuruka wa atubu laikum.